Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kukuningan bersama saya Ihsan. Senin 13 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau 28 Desember 2020, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kalimantan Barat, Abah Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini, Ayahanda Umi Fairuz Ar-Rahbini, mertua guru tercinta Buya Yahya telah meninggal dunia. Berikut ini ungkapan dan doa bela sungkawa pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Kebon Bolong Cilimus Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Ahmad Fauzan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Cilimus Kuningan Jawa Barat mengucapkan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limaitikum kepada guru kita semua Buya Yahya atas meninggalnya dan wafatnya ayahanda kita sebagai mertua daripada Buya Yahya, yaitu Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini. Beliau adalah pendiri pondok pesantren yang mana saat ini pesantrennya begitu maju dan banyak murid-muridnya. Semoga beliau diberikan husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga Allah SWT menjadikan kuburannya sebagai taman surga dan diselamatkan dari siksa kuburnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dijadikan oleh Allah SWT sebagai pejuang-pejuang dan penerus perjuangan beliau, dan semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat, barokah, dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua bisa berkumpul bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Keluarga besar Radio Kukuningan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda Umi Fairuz Ar-Rahbini. Semoga almarhum mendapatkan kemuliaan di alam barzah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.